طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سر بوجب الله سبحانه وتعالى الله mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang kelima. Insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan juz yang kelima ya, karena tinggal satu halaman lagi. Insyaallah selesai hari ini. Baik, baca Bu Reni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Yaitu orang-orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi padamu. Apabila kamu mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami dulu bersama kalian? Dan jika orang-orang kafir yang mendapatkan bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan bersama kalian dan kami membela kalian dari orang-orang beriman? Maka Allah yang akan memutuskan antara kalian pada hari kiamat, dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Alladzina isim mausul sebagai na'at, yatarabbasuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, bikum jar wa majrur, al-fa'u harfu atfin, in harfu syartin, kana fi'il madhi naqis, lakum jar wa majrur sebagai khobar kana, fathun isim kana, minallahi jar wa majrur, qalu fi'il madhi, al-waw sebagai fa'il, alhamzatu huruf istifham, lam harfu jazmin, nakun fi'il mudhari majzumun bilam, ma'a dhorof ku mudhof ilaih, al-waw huruf isimnya kana dulu belum? Oh iya, isimnya kana, nahnu ya Ustaz. Ya nahnu. Ma'akum dorof dan mudhof ilaihnya sebagai khobar kana. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin, kana fi'il madhi naqis, lil kafiri najar wa majrur sebagai khobar kana, nasibun isim kana, qalu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, alhamzatu harfu istifham, lam harfu jazmin, nastahwid fi'il mudhari majzumun bilam, apa namanya fa'ilnya dhamir mustatir takdiru nahnu ya. Alaikum jar wa majrur, al wawu harfu atfin, namna ma'tuf ka nastahwid, hum maf'ulun bi minal mu'minina jar wa majrur. Al fa'u harfu atfin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada. Yahkumu fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke Allah, baina dhorof kum mudhof ilaih, yauma dhorof al-qiyamati mudhof ilaih, al-wawu harfu atfin, lan harfu nasbin mamas dariyin, ya ja'ala fi'il mudhari mansubun bilan, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, lil kafirina jar wa majrur, alal mu'minina jar wa majrur, sabila maf'ulun bih dari ya ja'ala. Tafsirnya, المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحل بكم أيها المؤمنون من الفتن والحرب فإن من الله عليكم بفضله ونصركم على عدوكم وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم نؤازركم وإن كان للجاحدين لهذا الدين قدر من النصر والغنيمة قالوا لهم ألم نساعدكم بما قدمناه لكم ونحمكم من المؤمنين من المؤمنين فالله تعالى يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين طريقا للغلبة على عباده الصالحين Fal'aqibatu lil muttaqina fid dunya wal akhirati. Orang-orang yang munafik, mereka adalah orang-orang yang menunggu-nunggu sesuatu menimpa kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, yaitu berupa fitnah dan peperangan. Maka jika Allah melimpahkan karunia kepada kalian dan menolong kalian atas musuh-musuh kalian dan memberi kalian ghanimah, mereka berkata kepada kalian, bukankah kami membantu kalian, membantu bersama kalian. Dan jika orang-orang yang ingkar kepada agama ini mendapatkan pertolongan dan ghanimah, mereka berkata kepada mereka, bukankah kami membantu kalian dengan apa yang telah kami lakukan kepada kalian dan menjaga kalian dari orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala yang akan memutuskan antara kalian dan antara mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai atas hamba-hambanya yang soleh. Dan akibat yang baik itu milik orang-orang bertakwa di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum. قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Yaitu orang-orang yang menunggu keadaan kalian. Jadi orang munafik ini adalah orang yang, ya, kalau ada peperangan ini kan, kalau orang Islam tentu dukung orang Muslim gitu ya. Tapi kalau orang munafik enggak, dia tunggu dulu, lihat mana yang menang. Kalau yang menang orang Muslim, dia katakan, kami Muslim seperti kalian. Kalau yang menang orang kafir, kata mereka, ya kami juga senang dengan kemenangan kalian. Fa'in kana lakum fathum minallah, maka jika kalian memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, orang-orang munafik itu berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Wa in kana lil kafirin nasibun, qalu, alam nastahwidz 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Dan jika ya orang-orang kafir memperoleh bagian, maksudnya bagian kemenangan, qalu, orang munafik berkata, alam nastahwidz 'alaikum, bukankah kami membantu kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan mencegah kalian, maksudnya membela kalian dari orang-orang beriman. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyam, maka Allah menghukumi, ya, memutuskan di antara kalian pada hari kiamat. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman, ya. Jadi jelas dalam ayat ini bagaimana Allah menjelaskan sifat orang munafik, ya. Orang munafik itu bermuka dua gitu ya. Di depan kaum muslimin mereka mengatakan mereka muslim. Di depan orang kafir mereka katakan mereka kafir seperti mereka. Ini sifatnya orang munafik yang wajib dihindari. Nah, sebelum belum nyalain. Ya, baca Bu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yuqadi'una Allaha wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ilas salah wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Dan jika mereka mendirikan sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka ingin dilihat manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Inna harfu taukid wa nasbin al-munafiqina isim inna yuqhadi'una fi'lun mudari'un al-waw sebagai fa'il. Allaha lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih. Warfu arfin wahal ya keadaan wa ma'ah ya Zek. Ya ma, setelahnya isim. Maksudnya bukan jumlah kayak gini, langsung sebut. Misalnya ja'al amir wal jaisha, itu ful ma'at tuanya wa ma'iyya. Kalau kayak gini, kan jumlah kan? Ya hal. Nah, huwa sebagai mutada ya Zek. Ya. Khadi'uhum fi'lun madin Zek. Khadi'uhum fi'lun madin. Terus ntar gimana pasifnya itu? Khadi'uhum, emang ada fi'lun madin ada domahnya gitu. Oh iya. Ini isim fa'il ini. Isim fa'il ya? Oh nah, maaf. Jadi fa'il, dia sebagai enggak, aneh ngasih tahu ini bukan fi'lun madin tapi isim fa'il. Kalau irobnya apa? Apa irob ini? Irobnya sebagai khabar saja. Khabar ya. Hum mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin. Oh. Tadi antum belum menyebut khabarnya inna ya? Yukhadi'un ya jumlahnya. Yukhadi'un sebagai khabarnya inna ya? Nah. Yukhadi'una jumlahnya sebagai khabarnya inna. Al-waw harfu atfin ida dorfiyah sartiyah saja. Nam. Qamu fi'lun madin al-waw sebagai fa'il ila sholati jar wa majrur qamu fi'lun madin al-waw sebagai fa'il kusala maf'ulun bih yura'una kok maf'ul bih sih? Kusala, malas maf'ul bih dari mana? Emang berdiri butuh objek kan gak ya? Mereka berdiri dalam keadaan malas seperti apa? Berarti hal ya? Hal ya. Jadi kusala ini jamaknya kaslan ya. Nah, absa syukur. Yura'una fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai mabniyun lil majhuli. Mabniyun lil majhul al-wawu sebagai naibul fa'il. An-nasa maf'ulun bih. Nah. Al-wawu harfu atfin la nafiyah yadhkuruna fi'lun mudhari'un al-wawu fa'ilnya sebagai fa'il Allaha lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih illa adatul istisna qalilan mustasna ya. Tafsirnya 143 inna tariqatan haula'il munafiqina. Kenapa antum sukunin? Tanwinin. Oh, tariqatan ya. Ya mudah, tinggal buat tanwin. Inna tariqata haula'il munafiqina muqada'atullahi ta'ala bima yadhharunahu. Ini kalau kayak gini pilihnya pasti yang aktif ini. Bima yudhirunahu. Bima yudhirunahu minal imani wa ma yabatununahu. Sama kayak yudhiruna. Yubatinunahu minal kufri dhannan annahu yakhfa 'alallahi wal hali annallaha wal hali apa jadi apa dia kata ini wal halu annallaha khadi'uhum annallaha khadi'uhum wa mujazihim bimisli amalihim wa idza qama haula'il munafiquna li'ada'i sholati qamu ilaiha fi futurin yaqsuduna bi sholatihim riya'a wal yaqsiduna di sholatihim riya'a wasum'ata wala yadkuruna Allah ta'ala illa dzikran qalilan. Nah, sesungguhnya jalan orang-orang munafik, mereka menipu Allah Ta'ala dengan apa yang nampak padanya, dengan keimanan, menampakkan keimanan mereka, dan tidak mereka menipu ya. Maksudnya dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran gitu aja. Menampakkan dan tersembunyi dari kekufuran. Mereka menyangka bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui. Dan keadaan dan Allah menipu mereka. Ya, keadaannya sebenarnya semuanya Allah yang menipu mereka, bukan mereka. Keadaan sebenarnya sesungguhnya Allah yang menipu mereka dan akan membalas mereka semisal amalan mereka. Dan ketika mereka, orang-orang munafik, mendirikan sholat, mereka berdiri padanya dalam keadaan futur. Dan bermaksud dengan sholat mereka riya dan sum'ah. Dan ingin dipuji saja kedudukannya. Dan tidak mereka dilihat kalau semua ingin didengar. Maksudnya. Oh, ingin didengar. Dan tidak mereka mengingat Allah Ta'ala kecuali sedikit sekali. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berusaha menipu Allah. وَهُوَ خَادِمُ بَدَالَ اللَّهُ yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri menegakkan sholat, mereka menegakkannya kusala dalam keadaan malas. Kenapa? Yura'una an-nasa, yang mereka ingin dilihat manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali zikir yang sedikit. Jadi orang-orang munafik itu sifatnya seperti ini ya, menyembunyikan ya kekufuran dan menampakkan keimanan. Makanya mereka kalau sholat ya malas. Jadi kalau kita misalnya lagi sholat malas-malasan ya khawatir kita termasuk jadi orang yang munafik ya. Karena orang munafik ini kalau beribadah, ya tujuannya cuma agar dilihat manusia. Kalau manusia yang nggak sholat mereka, ya nggak. Orang munafik itu kan berimannya kalau ada orang beriman. Kembali kepada kaumnya, mereka apa namanya menunjukkan kekufurannya. Nah ini di sini tafsirkan ada riya sama sum'ah ya. Riya itu kan dari kata ro'ah ya, berarti ingin dilihat. Kalau sum'ah dari kata sami'a. Sum'ah itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu citra. Apa tuh istilahnya pencitraan gitu ya. Pengennya itu dinilai sebagai orang yang soleh gitu ya, sebagai orang beriman, padahal hatinya menyembunyikan kekufuran. Baik, lanjutkan. Baca siapa sekarang? Bu Dehlis baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يطلل الله فلن تجد له سبيلا. Mereka dalam keadaan ragu-ragu berbuat demikian, tidaklah mereka itu kepada orang muslim dan tidak pula mereka itu kepada orang kafir. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka ia tidak akan mendapat petunjuk jalan sabila jalannya. Muzabzabina hal ya. Enggak. Ini orang munafik kan. Keadaannya ya. Iya, hal. Muzabzabina hal baina zorof dalika mudafun ilaihi la harfu nafiyin ya. Ila ini lupa lagi nih Ustaz. Lupa ila haula jamajur aja udah beres kan. Apanya? Ila haula jamajur aja beres. Mau ngopi lagi mah. Limur budelis apa ya, Rob? Nggak tahu. Ini lagi bingung aja kemarin itu. Biasa aja, lahnya lah hal penafian ilaha ula jar majur, udah nggak ada yang spesial di sini. Ilaha ulai jar majur, awoh afin la nafin ilaha ulai jar majur, alwau harfu afin man harfu syartin sebagai muktada. Bukan harfu syartin, ismu. Isim ya, dia bukan. Man itu isim, bukan huruf. Ismu syartin. Ismu syartin sebagai muktada, yutlil. Fi'lun mudari'un majzumun biman fa'ilnya Allahu nafudara sebagai fa'il. Al-mau harfu jawab, Ustaz ya? Ya, harfu jawab. Lan harfu nasbin tajida fi'lun mudari'un mansubun bilan lahu jarwa majrur sabila mafulun bih. Jumlah dari? Jumlah dari lan tadi dalam sabila, jadi apa? Bebannya man kan, belum ada kan bebannya man. Oh iya. Jumlah dari lan tajida, Ustaz ya? Tajida aja. Lan tajida la sabila semuanya. Lan tajida la sabila khobar dari man. Dua. Satu berapa tadi? 143. Inna min sya'ni ha'ula'il munafiqina taraddada wal hayr taraddada. Iya benar ya. Taraddada wal hayrata. Eh bukan taraddad kok, jadi aneh memang ngikutin. Taraddud. Kan masdarnya. Ini masdar kan? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Taraddada ya taraddadu. Taraddudan, jadi taradduda. Oh, taradduda. Inna min sya'ni ha'ula'il munafiqina taradduda wal hayrata wal ittarabi walittiraba la yastaqirruna ala halin. Halin kan ada huruf jarang. Falahum ma'al mu'minina walahum ma'al kafirina. Wa may yusarrifullahu qalbahu anil imani bihi walistimsaki bihadihi falan tajidallahu tariqan ilal hidayati wal yaqini. Sesungguhnya urusan orang-orang munafik itu mereka berada dalam keraguan dan kebingungan dan kegugupan, tidaklah mereka dalam keadaan stabil dalam keadaannya, dan tidaklah mereka bersama orang mukmin, dan tidak pula mereka bersama orang-orang kafir. Dan siapa saja yang Allah sesatkan hatinya dari keimanan, maka ia tidak yang Allah palingkan ya, palingkan. Siapa saja yang Allah palingkan hatinya dari keimanan, dan tidaklah dia dapat dan berpegang dengan petunjuknya. Istimsak berpegang teguh ya. Oh, dan berpegang dengan petunjuknya. Maka maka baginya tidak akan mendapat jalan kepada hidayah dan keyakinan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين بين ذلك, orang munafik itu bingung di antara keimanan atau kekufuran. La ilaha ula, mereka tidak condong kepada keimanan, wala ilaha ula, tapi tidak pula ya ke orang kafir. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, jadi orang munafik itu, mereka ya, dibilang muslim tapi menyimpan kekufuran, dibilang orang kafir tapi ngumpulnya sama orang muslim. Tapi di ayat yang lain dikatakan bahwasanya orang munafik itu di keraknya neraka, ngalahin orang kafir. Jadi orang munafik itu siksanya lebih dahsyat daripada orang kafir. Kata para ulama, kenapa? Kenapa orang munafik itu lebih dahsyat siksaannya? Karena dia dosanya dua. Orang kafir, sekalipun dia kafir, minimal dia jujur dalam kekufurannya. Dia memang yang ngaku kalau dia itu bukan orang Islam. Karena orang munafik kan apa? Dia udah kafir juga, dusta juga, ya. Makanya dosanya double ya. Dosa karena kekufurannya, yang kedua dosa karena dustanya. Itulah kenapa di sebuah ayat dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di, kalau ke atas kan darajat gitu ya. Jadi kalau tangga ke atas namanya darajat. Kalau tangga ke bawah namanya darokat. Ya. Makanya kalau surga yang tertinggi itu ada di mana? Paling atas kan. Kalau neraka yang paling kejam sisanya paling bawah. Nah, orang munafik itu di keraknya. Itu kan nunjukin bahwa orang munafik ini sisaan yang paling pedih kan dibanding yang lain. Kenapa? Karena mereka tuh enggak jujur dalam kekafirannya. Orang kafir yang asli masih mending, kafir tapi jujur. Orang munafik ya udah kafir dusta ini. Baik. Berarti sekarang antum sebenarnya. Apa-apa kok ya? Belum. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang-orang kafir adik pemimpin selain daripada orang-orang mukmin. Apakah kalian menginginkan untuk menjadikan Allah untuk kalian sultana mubina, pemimpin yang jelas. Yang jelas. Ya harpun nida ayyuha munada. Ayu munada ha tambih. Tambih. Alladzina ismu mausul mubtada. Mubtada dari mana? Alladzina ismu mausul badal dari ayu. Ayu. Amanu bi'lun madi. Bi'lun madi la tatakhla. Wawnya al-waw fa'ilun. Al-waw fa'ilun la harpu nahyi. Tatakhizu bi'lun. Nahyin, jangan nahyin. Nahyin. Tatakhidu fi'lun mudore al-wawu fa'ilun. Majzumun. Majzumun. Bila. Al-wawu fa'ilun. Al-kafirina maf'ulun bih. Awal. Maf'ul awal. Aulia maf'ul sani. Karena itakhidu ini kan temannya zona, ya kan? Siapa nggak urutannya? Waya zonan itu, wahasib itu, wakhil itu, wazam itu, warai itu, wal... Walim tu wajah tu watakot tu wajah. Ya, jadi ada di deretan temannya Donna. Masih pada apa lagi? Min duni jar majrur al mu'minina mudawpun ileh. A harpu istifham. Alhamdulillah dengan A. Alhamdulillah tu harpu istifham. Turidu napilun apilul mudari. Al wau pailun. An taj'alu an harfu nasbin. Taj'alu fi'lun mudore alwawu fa'ilun. Lillahi jar majrur mapul. Lillahi jar majrur aja. Jarannya. Alaikum jar majrur. Sultanan mapul bih mubina. Mapul bisa nih. Enggak lah. Na'at. Na'at dari sultana. Mensifatkan yang jelas. Ya ayuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi la tuwalul jahidina liddinillah wa tatruku mu'alatal mu'minina wa maun Wamawaddatihim. Wamawaddatihim. Aturiduna bimawaddati a'daikum antaj'alullaha ta'ala 'alaikum. Ini ada huruf jar, antaj'alu lillahi ta'ala 'alaikum hujjah. Hujjatan zahiratan ala adami sadaqakum. Ala adami sidqikum fi imanikum. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan berbuat dan mengamalkan syariatnya, janganlah berpaling. Bukan. Ini janganlah kalian mengambil orang-orang yang menentang agama Allah sebagai. Janganlah kalian mengambil orang-orang yang menentang Allah sebagai agama. Sebagai pemimpin kuat dan meninggalkan kepemimpinan orang-orang mukmin. Apakah dan kecintaan mereka? Apakah kalian menginginkan bimuadati? Apakah menginginkan cinta dari musuh-musuh kalian? Apakah kalian menginginkan cinta kepada musuh kalian untuk menjadikan Allah bagi kalian hujah yang nyata dan menghilangkan ala adami? Ya, maksudnya hujah yang jelas yang menunjukkan tidak benarnya keimanan kalian. Yang menunjukkan tidak benarnya keimanan kalian. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil orang kafir sebagai pemimpin dari selain orang yang beriman. Apakah engkau hendak menjadikan hal itu sebagai petunjuk yang nyata atas tidak benarnya keimanan kalian? Nah, ini ayat yang jelas bahwa enggak boleh kita menjadikan kita dilarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ini jelas banget ayatnya gitu ya. Ini sempat ramai kemarin ya waktu Ahok ya, Ahok maju gitu. Jelas banget kafir kan dia. Yang bilang Ahok bukan kafir ya kafir. Tidak mengkafirkan orang kafir. Ini kaidah loh. Kadang-kadang orang yang sok-sok toleransi gitu ya, sok-sok menghargai gitu kan. Dalam masalah akidah mah kita harus tegas gitu ya. Akum dinukum waliyadin. Orang kafir bilangnya kafir. Soal dia tersinggung, kafir itu kan secara bahasa halus loh. Kafir itu secara bahasa artinya apa? Penutup. Makanya di antara nama petani itu adalah kafir. Jadi petani itu di antara nama lainnya adalah kafir. Kenapa? Karena petani itu suka nutup benih pakai tanah gitu. Makanya ada ayat, yang nabatu wal kufar nabatu, itu kufar di situ bukan orang kafir tapi adalah para petani, karena memang para petani itu menutup biji dengan tanah. Nah, orang kafir itu sebenarnya bahasanya sopan, artinya kalau kita bilang ente kafir sebenarnya itu bukan bahasa yang mengejek gitu, itu bahasa yang digunakan Al-Qur'an, itu bahasa yang lembut. Cuma ini menunjukkan bahwa saking jeleknya kekufuran, orang kafir itu marah dibilang kafir, ya enggak? Orang kafir, kalau dibilang kafir kan marah dia. Saking jelas kekufuran. Makanya sekarang banyak orang-orang yang berusaha mengubah istilah-istilah jadi lebih lembut. Misalnya, jangan bilang kafir, bilang non-muslim. Gitu kan. Kita bilang kafir aja gitu ya. Dan jelas bahwa ya orang kafir itu gak boleh jadikan pemimpin. Ya. Apalagi Indonesia, malulah, aib ya. Ya Jakarta, Betawi gitu kan. Mayoritas muslim, mau dipimpin orang kafir ya gak terima kita. Jadi jangan mau orang Islam itu dipimpin oleh orang kafir, ini jelas sih. Aturiduna antajalulillahi alaikum sultana mubina. Apakah kalian ya ingin agar Allah menjadikan kalian ya hujjah dari Jadi kalau kalian mengambil orang kafir sebagai pemimpin, itu adalah hujjah bagi Allah bahwa kalian tidak benar keimanan. Nah, ini ngeri kan? Jadi orang Islam itu jelas ya. Kalau dalam masalah kepemimpinan tidak boleh menyerahkannya kepada orang kafir, kecuali ya kita tinggal di negeri kafir, mau gimana lagi. Misalnya di beberapa negara yang muslim minoritas, maka ya mau gimana lagi. Tapi itu pun tetap aja ya. Jadi kalau misalnya saya pernah membaca sebuah fatwa gitu ya. Jadi seseorang itu tinggal di negara kafir, kemudian ada pemilihan presiden gitu ya. Bagaimana, apakah dikeserah atau enggak? Ya, kata ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin ini pernah ditanya, ya di Amerika itu kan dibilang ada selalu maju dua presiden gitu kan. Apakah kita ikut apa memilih? Kata Syekh Al-Utsaimin, iya, pilih. Pilih yang al-akhob minat dororain gitu. Apa artinya? Kan kaidah sulfik itu ada namanya al-akhfu minad dararain. Yang paling ringan dari dua mudarat. Kita enggak boleh bilang yang satu lebih baik dari yang satu gitu. Tapi kita bilang dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk, tapi kita pilih yang paling ringan. Sama ini pun prinsip aneh ketika misalnya nanti ada pemilu kita ikut serta dan calonnya sebetulnya dari sisi keislaman enggak Islam-islami juga, cuma pencitraan doang. Maka kita katakan al-akhob minat dararoi, ya. Yang paling ringan dari yang jelek. Jadi ini dudunya jelek. Kita tahu bahwa keislamannya itu sama-sama nanggung gitu kan. Maka kita katakan al-akhob minat dararoi. Kita pilih yang paling kecil daya rusaknya kepada orang Islam. Kita khawatir kalau dia yang maju misalnya, oh nanti banyak ibadah-ibadah yang dilarang, kemudian pelecehan kepada Islam dibiarkan, maka boleh kita memilih lawannya. Seperti itu. Nah. Oh ini kita udah baca ayatnya. Baik, lanjut. Sampai sekarang. Ini ada suara ngebet-ngebet. Oh udah Elis belum. Jadi siapa? Sebenarnya berarti akhwat sekarang ya. Ayo baca buku Niyati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yaqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam tingkatan yang paling rendah dari neraka, dan engkau tidak akan mendapati mereka seorang pun penolong. Inna harfu taukidin wa nasbin, al-munafikina isim inna, fi darki jarwa majrur, al-asfali mudofin ilai dari darki, minan nari jarwa majrur, al-waw harfu atfin, lan harfu... Tadi bilang al-asfali mudofin ilai. Tingkatan paling rendah. Ya, itu apa tuh? Tingkatan yang paling rendah. Sifat ya. Sifat ya. Oke, oh, ya, sama-sama. Sama-sama ma'rifat ya, iya ya. Itu udah pasti enak ya gini. Maaf. Ada fid darki jarwa majrur asfali na'at dari ini darki. Benar, jarwa majrurnya sebagai khobar ya. Ya, sebagai khobar dari inna. Sebagai khobar dari inna. Minan nari jarwa majrur alwaw harfu atfin. Lan harfu nafin wa nasbin tajida fil mudhari mansubun bilan dengan fa'ilnya anta lahum jarwa majrur nasira maf'ulum bi dari tajida. Tafsirnya innal munafiqina fi asfali munazili berarti ya. Munazil apaan? Manazil ya. Manzilah kan jamaknya manazil ya kan? Oh my ya, manazil. Fi asfali manazili ya? Maaf ya. Bukannya manazila, kan barang musyarif gak boleh. Oh iya. Gak boleh kasar kan? Dengan fathah ya. Mana ngetes ini? Lupa. Yang benar, fi asfali manazilan nari atau fi asfali manazilin nari? Fi asfali manazilan nari. Salah. Yang benar manazili. Kan memang ada kaidah yang mengatakan jarum sebagai mudhof itu majrurnya dengan fathah, tapi ada dua keadaan yang membolehkan jarum musharif kasrah. Yang pertama kalau dia jadi alif lam. Yang kedua kalau ada alif lam. Ini kan jadi mudhof kan? Iya, mudhof dari nar ya. Boleh kasrah. Jadi mudhaf ya, Pak? Jadi mudhaf ilaih ya? Ya, mudhaf ilaih dari asfali. Fi asfali munazilin nari. Manazilin nari. Mana? Manazilin nari yaumal kiamati. Walan tajid lahum. Walan tajida. Oh iya deh. Walan tajida lahum ayyuhar rasulu nasiron yadfa'u anhum su'a hadzal masira. Hadzal masira ya. Kenapa ibu bacanya masira? Maksud apa yang menyebabkan dia masira? Masira ya. Ya, pertanyaannya Eropa apa dulu hadzal itu jadi apa hadzal? Hazal badalnya su'a ya? Antum curiganya sini aja, su'a itu kan punya tanwinnya. Padahal dia bukan garam musur kan? Berarti dia pasti jadi mudofnya, ya enggak? Hazal pasti mudof nilai. Al-Masiri, jadi badalnya, bukan mansur. Karena ada kaitannya, iya, badalnya Hazal ya. Setelah isim isyara, kalau ada isim yang al-ma'arbi'al, dia otomatis jadi badal, kayak hadal kitabun. Sudah khobar. Fil hadal kitabu mukaddama badal, khabari belum ada gitu. Nah, jadi ini su'a hadal masir. Su'a hadal masiri. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan kedudukan yang paling rendah di neraka di hari kiamat. Dan engkau tidak akan mendapati mereka, wahai Rasul, penolong yang dapat menghindari mereka dari seburuk-buruknya tempat kembali itu. Ini. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik, mereka berada pada tingkatan paling rendah dalam neraka. Dan kau wahai Rasulullah tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Nah, ini ya, ancaman bagi orang munafik. Tapi jangan sembarangan ya, karena munafik itu ada dua ya. Jadi ada munafik dari sisi keimanan, ada munafik dari sisi sikap ya. Seperti dalam hadis dikatakan bahwa ayatul munafiki salasun ya. Tanda munafik itu ada tiga ya. Ida hadasa kadaba, wa ida wada akhlafa, wa ida tumina khana. Nah ini munafik bukan yang dimaksudkan dalam ayat ini ya. Ayat-ayat munafik dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang memang ketika bertemu dengan orang Muslim dia menampakkan Islamannya, tapi kalau lagi bersendiri dia menampakkan kekufurannya. Jadi luarnya beriman, dalamnya kafir. Sementara kalau ada orang Islam punya sebut orang munafik, jangan dibilang wah itu ntar di kerak neraka, enggak ya. Itu mah apa beda-beda, munafik yang itu beda dengan munafik yang ini ya. Munafik yang itu hanya masalah sikap aja. Jadi kalau ngomong sukanya dusta, kalau janji sukanya ingkar, kemudian kalau di percaya di khianat, itu bukan munafik yang dimaksud dalam ayat itu. Ya, taib. Ayo, siapa? Nah, Pak ini ya, Pak Edi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan ikhlas dan berpegang pada jalan Allah. Wasalah itu maksudnya melakukan islah, perbaikan. Melakukan islah dan berpegang pada jalan Allah dan ikhlas pada agama mereka untuk Allah. Maksudnya mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah. Mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah. Mereka itu akan bersama orang-orang mukmin dan kelak Allah akan memberi mereka orang-orang mukmin pahala yang besar. Illa istisna harfu istisna alladzina isim mausul tabu mustasna. Lalu nih pertanyaan nih. Ini kalau kayak gini jenis yang mana ini? Sempurna positif, sempurna negatif atau tidak sempurna negatif? Ini kan kan kalimatnya wala tajidalahum nasira illa alladziina tabu. Oh, nyambung ya, Ustaz. Berarti ini apa nih? Sempurna sempurna negatif ya. Ini sempurna enggak? Sempurna. Tajida, ya, sempurna. Kan, tajida udah ada maful bi-nya kan, ada fa'ilnya ada maful bi-nya, berarti sempurna. Berarti ini yang sempurna negatif. Negatif. Berarti kalau sempurna negatif Bapak bilangnya aladina sebagai apa? Aladina bisa sebagai bisa nasab sama bisa, bisa sebagai apa? Badal ya. Badal. Jadi kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, maka dia boleh mustasna mansub atau badal. Kalau badal ya tergantung bisa marfu masuk majrur. Baik, lanjut. Aladina badal tabu fiil madi. Al-wawu sebagai fa'il, al-wawu harfu atfin, aslahu fi'il madhi, fa'ilnya domir al-wawu, al-wawu harfu atfin, i'tasamu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, billahi jar majrur, al-wawu harfu atfin, akhlasu fi'il madhi dinahum maf'ul dina maf'ul bihum mudhaf ilai lillahi jar majrur alfa harfu jawab ulaika isim isyara ma'a dhorof al-mu'minin isim isyara sebagai mubtada isim isyara sebagai mubtada ma'a dhorof al-mu'minin mudhaf ilai. Nah ini dhorfiyahnya jadi khobarnya. Oh khobarnya Ustaz ya? Ya dhorfiyahnya. Oh dhorfiyahnya sebagai nama. Kalau kita bilang dhorfiyah itu maksudnya dhorof beserta mudhaf ilainya gitu ya. Jalan juga. Nah Ustaz. Al-wawu harfu athin saufa apa ya? Saufa akan harful istiqbal ya? Oh. Harfun istiqbal lupa ya. Yu'tillahu yu'ti fi'il mudhari Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il al-mu'minina mudhaf ilai ajron mudhaf ilai dari mana? maaf. Mu'minina maf'ul bi ajron maf'ul bi yang kedua aziman na'at. Ya. Ya. Ilal ladina roja'u ilallahi ta'ala wa tabu ilahi wa aslahu ma afsadu min ahwalihim batinan wa dhohiron wal walau ibadahul mu'minina was tamsaku bidinillah wa akhlasu lahu subhanah faulaika ma'al mu'minina fid dunya wal akhirah wa sawfa ya'tillahul mu'minina wa sawfa ya'tillahul mu'minina thawaban 'azima. Kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah taala dan bertaubat kepadanya dan memperbaiki apa-apa yang afsadu mereka merusak keadaan mereka secara terus nyata maupun tidak kelihatan walau ibadah dan loyal ibadahnya kepada orang-orang mukmin. Bukan maksudnya dan mereka loyal kepada para hambanya yang beriman. Mereka loyal kepada para hambanya yang beriman dan tetap kepada agama Allah. Istamsaku itu berpegang teguh gitu. Dan berpegang teguh kepada agama Allah. Dan mengikhlaskan agama dan mengikhlaskan ibadahnya. Maka mereka itu bersama orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat dan kelak Allah akan memberi orang-orang mukmin ganjaran yang besar. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi hukum asalnya orang munafik itu masuk neraka kayak orang kafir. Kecuali bagi yang taubat. Wa aslahu, dan memperbaiki urusan mereka. Wa atasamu billah, dan mereka berpegang teguh dengan Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah. Jadi bukan karena agar dilihat manusia gitu ya. Fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang mukmin di dunia maupun di akhirat. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan kepada orang yang beriman pahala yang besar ya. Baik, satu lagi insyaallah. Jabu Bu Hayati. نعم سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Tidaklah Allah berbuat dengan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Ma isim istifham. Emang ini artinya apa atau tidak? Tidak kan ya? Tidak. Iya gak? Tidaklah Allah akan menghadap kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Artinya kalau gak bersyukur, gak beriman, diazab. Berarti maknya harfun nafiyin. Nafiyin ya. Dia fa'alu fi'il mudhari. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Bi'adabi jar wa majrur. Kum mudhafun ilaih. In harfu syartin. Syakartum fi'il madhi. Tumnya sebagai fa'il. Alwaw harfu atfin. Amantum fi'il mudhari. Tumnya sebagai fi'il madhi. Amantum fi'il madhi. Tumnya sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin. Kana fi'il madhi naqis. Allahu lafzul jalalah sebagai isim kana. Syakiron khobar kana. Aliman khobar sani. Nah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in aslahtum al-amala wa amantum billahi wa rasulihi. Fa inna Allaha subhanahu ghaniyyun amman siwahu wa inna ma yu'adzabul ibada bidhunubihim yu'adzabul ibadu kan naibul fa'ilnya. Yu'adzabul ibadu bidhunubihim wa kana Allahu syakiran li'ibadihi ala ta'atihim lahu aliman bikulli syai. Allah tidak akan menyiksa kalian bila kalian melakukan perbuatan melakukan perbaikan amalan dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah maha kaya, tidak membutuhkan selainnya. Dia hanya menyiksa hamba-hamba karena perbuatan dosa mereka. Dan Allah maha mensyukuri terhadap hamba-hambanya atas ketaatan mereka kepadanya, juga maha mengetahui segala sesuatu. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Wa kanallahu syakiran 'alima, dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Jadi jelas ya bahwa seseorang itu tidak mungkin diadab tanpa adanya dosa. Pasti ada dosa kalau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat in syakartum ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah butuh kepada rasa syukur dari manusia. Allah itu ghaniyun anin nas. Allah itu maha kaya, maha cukup dari manusia. Allah berdiri sendiri, enggak butuh kepada makhluknya. Bahkan kitalah makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia bersyukur, itu tidak memberikan pahala kepada Allah. Rasa syukur kita itu balik ke kita sendiri gitu. Ya. Jadi rasa syukur kita itu balik ke kita sendiri. Kebaikannya kembali kepada kita. Jadi Allah enggak butuh sama kita, kita yang butuh sama Allah. Artinya kalau kita mau bebas dari adab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus mensyukuri nikmat Allah. Dan tidak ada jalan ya yang paling bagus dalam mensyukuri nikmat Allah selain apa? Selain melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ini kalau kita mau menjadi ya, orang yang dijauhkan dari adab Allah, jadilah hamba yang bersyukur ya. Kemudian jadilah hamba yang beriman. Wa kana Allahu syakiran alim. Dan Allah itu maha bersyukur. Apa maksud dari Allah maha bersyukur? Maksudnya adalah Allah itu maha membalas kebaikan manusia. Jadi apabila manusia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ganti dengan kebaikan yang lebih banyak, entah di dunia ataupun di akhirat. Karena ada ayat yang terkenal ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian bersyukur, Allah akan tambah. Jadi kalau kita mau ditambahkan ya rezekinya di dunia, banyak bersyukur. Ya, insya Allah akan tambah. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Selesai sudah juz 5. Sesuai tradisi kita kalau habis selesai apa juz istirahat dulu ya. Lanjut lagi nanti hari Senin. Hari Senin kita lanjut lagi juz 6 ya. Nah. Jadi kita libur lanjut hari Senin insyaallah juz 6 ya. Kenapa tuh senang buat? Juz 6 juz 6. Enggak, kan udah. 1, 2, 3, 4, 5 tuh udah. Ya, antum kemana aja. Soalnya dulu kan kita mulai 30. 29. Lupa nih, habis 29, 28 dulu apa ke 1 gitu. Jadi, sengaja. Kayaknya sampai 28 nih. 28, 29, 30, habis itu 1, 2, 3. Habis itu mundur tuh. 27, 26. Terus balik lagi gitu. Nah, nanti kita lihat. Pokoknya kalau Al-Quran ini kan ada ini ya, ada ciri-ciri gitu ya. Juz-juz pertama itu kan kisahnya panjang-panjang, tapi enak, maksudnya runut. Kalau juz-juz terakhir itu kan ayatnya pendek-pendek, dan kisahnya itu banyak. Satu ayat itu bisa kisahnya macam-macam. Dan apa, supaya kita nggak bosan dalam tanda kutip gitu ya. Kita nggak bilang baca Quran itu bosan gitu ya. Tapi manusia itu kan cenderung akan mengalami kejenuhan kalau melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau nanti kita udah mulai, apa namanya, ini kita udah banyak nih baca juz yang ayatnya panjang-panjang, pengen yang pendek-pendek lagi, kita ke belakang lagi. Nah, kalau itu ya ke tengah lah, misalnya kita mengejar Al-Kahfinya bisa. Insya Allah Allah mudahkan kita menyelesaikan 30 juz ya. Karena sekarang memberikan ada berapa juz ya? Ada 12 ya? 11 atau 12 ya? Lupa nih. Kemarin terakhir kita juz berapa sih? 26 atau 25 kemarin? Oh ya udah 11 juz, jadi insya Allah lah. 19 juz lagi ya. Semoga Allah mudahkan. Kalau trennya kan sebulan 1 juz ya. Berarti ya 19 bulan lagi lah. Insyaallah kita bakal menuntaskan. Ya. Tapi demikian ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Daripada bahagia nih.